Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanyakan di sini, ana adalah mantan accounting, konsultan keuangan, tapi masih sering diminta dalam artian freelance membuat laporan keuangan, pajak perorangan dan PT. Apa hukumnya dan bagaimana pendapat yang ana, pendapatan yang ana dapatkan? Nah, jika pekerjaannya berhubungan dengan pajak, maka tinggalkan, jangan. Nah, khawatir masuk dalam bab ta'awun alal ismi wal udwan. Nah, apalagi ini hanya sekedar diminta. Kalau diminta, artinya kita masih punya hak untuk bisa menolaknya dan menghindarinya. Nah, kemudian ana punya usaha kecil-kecilan membuat hantaran nikah, menghiasi maka mahar nikah dengan membentuk bangunan masjid dan lain-lain. Juga mendapat pesanan membuat parsel untuk kaum Nasrani, Kristen. Apa hukumnya? Dan haramkah usaha yang ana lakukan ini dalam ilmu syar'i? Nah, pada dasarnya berusaha atau melakukan usaha seperti membuat perhiasan, ya, dalam acara-acara pernikahan, selama tidak mengandung pelanggaran-pelanggaran syar'i, maka dibolehkan. Adapun membuat parsel untuk kaum Nasrani, maka jangan, hindari, ya, usaha yang seperti ini, karena kita khawatir ikut menyemarakan hari raya dan hari besar mereka, dan ini tidak boleh, ini dilarang, ya. Kenapa? Karena ini masuk dalam kategori apa? Kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan. Terhadap ahlul bid'ah saja, kita tidak boleh melibatkan diri dengan mereka dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Apalagi Nasrani. Hindari. Jangan sampai melakukan hal yang seperti ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Ada usaha yang lain yang lebih halal, yang lebih berbarokah. Nah, saya beribadah di tempat ibadah yang bersebelahan dengan tempat judi. Apakah yang saya harus lakukan? Mohon nasihatnya. Beribadah di tempat ibadah yang bersebelahan dengan tempat judi, maksudnya mungkin masjid, ya, masjid kemudian di sekitarnya ada tempat judi. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, kita boleh sholat di tempat atau di masjid tersebut, namun ketika melihat ada sekumpulan orang yang sedang melakukan kemungkaran, maka kewajiban kita adalah mengingkarinya. Jika tidak mampu mengingkari dengan lisan, maka mengingkari dengan tangan. Jika tidak mampu, maka paling tidak kita membenci mengingkarinya dengan apa? Hati. Tidak menampakkan persetujuan, ya, terhadap perbuatannya dan menampakkan kebencian. Adapun sholat di masjid, ya, yang bersebelahan dengan tempat judi, sah-sah saja, boleh dilakukan. Nah, dan kalau ada tempat yang lebih baik lagi, itu lebih afdol. Seseorang melaksanakan sholat wajib dicampur dengan hal-hal bid'ah, apakah dia mendapatkan pahala? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan laisa alaihi amruna yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut raddun ay mardudun. Amalan tersebut tertolak. Ya, amalan tersebut tertolak. Nah, apa hukum melihat laki-laki ajnabi? Apakah akan menyebabkan hilangnya ilmu atau hafalan seseorang? Nah, melihat laki-laki ajnabi, jika tanpa ada kebutuhan syar'i, haram, tidak boleh. Apalagi kalau memandangnya dalam rangka menikmati wajahnya, mengikuti syahwat. Tidak boleh bagi wanita, haram. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qulil mu'minat, katakan kepada kaum mu'minah, hendaknya mereka menundukkan pandangannya. Nah, jadi haram, tidak boleh, ya. Apalagi kalau memandang dalam rangka atau dengan tujuan menikmati wajahnya dan mengikuti syahwat. Nah, demikian sebaliknya bagi laki-laki juga tidak diperkenankan memandang wajah wanita ajnabiyah. Nah, kecuali ketika punya maksud untuk menikahinya dalam proses melihat nazar. Dan nazar itu tidak mesti dilakukan secara resmi, dalam artian datang ke rumahnya kemudian melihat dengan seksama, ya. Secara tidak resmi pun boleh mengintipnya, ya, tanpa diketahui dia. Dia belum persiapan, enggak tahu apa-apa. Kemudian kita mengintipnya sebentar, tapi ingat dengan tujuan untuk apa? Menikahinya, bukan sekedar menikmati pemandangannya. Ya. Tujuan itu saja boleh. Nah, di luar itu tidak boleh. Tidak diperkenankan. Nah, apakah akan menyebabkan hilangnya ilmu atau hafalan seseorang? Ini masuk dalam kategori maksiat. Maka maksiat bisa mematikan apa? Hati, ya. Ra'aitu dzunuba tumitul qul. Kata seorang penyair, aku melihat dosa itu betul-betul dapat memadamkan apa? Hati, mematikan hati. Kalau sudah mematikan hati, jelas akan berpengaruh kepada kekuatan apa? Hafalan. Berpengaruh kepada kekuatan hafalan. Nah, oleh karena itu hindari. Ini pertanyaannya ada dua kubu, makanya satu sini, satu sini. Ya. Jadi kita harus adil, kan? Ya. Bolehkah seorang istri membangunkan sholat subuh suami dengan bentakan? Karena jika dengan kelembutan, suaminya malah mengajak bermanja-manjaan. Ini. Baik, antara suami dan istri memang harus ada ta'awun yang baik, ada kerjasama yang baik dalam mewujudkan apa? Ibadah. Bagaimanapun caranya, yang penting ibadah itu betul-betul terlaksana dan terwujud. Kalau seorang istri tahu suaminya seperti ini, ya, harus dengan cara lembut dahulu, maka mungkin untuk sholat malam itu biasanya jam berapa? Jam 3 misalnya. Sudah dibangunkan dari sejak jam 1. Dengan lembut. Maka suami akan bangun dan mengajak bermanja-manjaan, bermesra-mesraan. Masya Allah, ibadah. Ibadah di atas ibadah. Setelah selesai, sholat. Iya. Dari sejak jam 1 sudah dibangunkan. Nah, tidak masalah. Ya. Kadang-kadang wanita juga harus pakai strategi supaya suami bisa luluh, mau, ya, bersama-sama mewujudkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga untuk sholat subuh. Sholat subuh jam 4 misalnya. Bangunkan dari sejak jam 2 atau setengah 2. Bangun dengan lembut supaya betul-betul bangun. Kalau dengan bentakan, mungkin saya tidak bangun, kan? Malah kesal. Bangunkan. Bangunkan dengan lembut. Ya. Kalau dibangunkan dengan cara lembut, maka suami malah mengajak bermanja-manja. Nggak apa-apa, layani. Itu juga merupakan kewajiban. Yang terpenting tidak meninggalkan kewajiban yang lain. Ya. Semuanya terlaksana, semuanya terwujud dengan penuh arif dan bijaksana. Ya. Nah, Afwan Ustaz, bolehkah mendengar taklim kajian dibarengi dengan ngopi? Baik, taklim, setelah itu boleh ngopi. Kalau dalam situasi taklim, jangan sambil ngopi. Ya, ngopi ada tempatnya, ngopi ada waktunya. Ya. Taklim adalah ibadah. Ibadah harus betul-betul khidmat. Ya, harus betul-betul khidmat, penuh dengan kekhusyuan. Kita harus menghormati kalam Allah, kalam Rasul. Ya. Pakaian pun ketika kita akan datang ke majelis ta'lim, ke majelis ilmu, harus pakaian yang rapi, bersih. Imam Malik rahimahullahu ta'ala setiap kali mau hadir di majelis, di halaqah ilm, maka beliau selalu mengenakan pakaian yang rapi. Mandi, memakai wangi-wangian, datang ke majelis ilmu dalam keadaan segar, dalam keadaan rapi. Karena ilmu adalah sesuatu yang sangat patut dan layak untuk dihormati. Layak dan patut untuk dihormati. Makanya kalau di majelis Imam Malik itu tidak ada suara-suara, tidak terdengar suara-suara. Semuanya dalam keadaan khidmat, khusu mengikuti apa? Ta'lim. Hormati dan sadar. Kalau antum berada di majelis ta'lim, maka sadari bahwa ini antum sedang berada di majelis yang mulia. Ya. Di majelis yang mulia, di majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Maka usahakan dalam kondisi sebaik mungkin, rapi. Mandi terlebih dahulu. Jangan dijamak mandinya, mandi terlebih dahulu. Jangan wah nanti tanggung ini. Nanti saja habis taklim mandinya dijamak. Nah, mandi dulu. Rapi. Ya. Bismillah, tawakkal Allah, berdoa kepada Allah, semoga mendapatkan kebaikan, barokah. Nah, seperti itu. Di sisi adab dan akhlak, pantaskah seorang ustaz memberikan taklim dengan cara membaca kitab via PDF di handphone? Jazakumullahu khairan. Ya Allah, lah memang sekarang zaman betul-betul penuh dengan kemudahan, ya. Betul-betul penuh dengan kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala senang ketika kita menampakkan rasa syukur dari kemudahan yang diberikannya. Nah, selama hal tersebut tidak menghilangkan muru'ah, enggak masalah. Selama hal itu tidak menghilangkan apa? Muru'ah, karena yang terpenting adalah bahwa yang dibacanya kitab, ya, yang dibacanya adalah kitab min kutubi ahli sunnah, kitab-kitab karya ahli sunnah wal jamaah. Handphone, laptop itu hanya sekedar media saja. Ya. Nah. Saya sudah taklim alhamdulillah, kenal sunnah 2 tahun sebelumnya. Suami pun demikian, belajar sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Tetapi qadarullah wa masya'a fa'al, kini beliau suami kembali seperti dulu. Menonton musik, menonton TV, main musik, selfie-selfie, merokok dan lain-lain. Semenjak itu saya merasa sedih. Apa yang harus saya lakukan? Mohon nasihat. Nah, jika ukhti mampu bersabar, bersabar menghadapinya, maka bersabar. Jangan lupa ikhtiar, terus memberi nasihat, masukan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suami dikembalikan ke jalan yang benar, meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya maksiat. Nah, banyak-banyak berdoa, terus lakukan upaya nasihat Semoga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadanya, atau paling tidak mungkin bisa meminta bantuan melalui orang lain, teman-temannya, untuk mendekatinya, menasehatinya, mengajaknya kembali. Ya. Karena bisa jadi banyak faktor yang menyebabkan suami ya, kembali seperti dulu. Dan ini mungkin yang tidak diketahui oleh si istri. Nah, jadi terus berupaya untuk menyadarkannya kembali. Nah, bagaimana menyikapi seorang suami ini hampir sama, ya, yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, apakah seorang istri boleh meminta cerai jika keberadaannya di sisi suaminya membuat ia tidak dapat menjalankan apa yang menjadi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, dan sudah melakukan sekian banyak upaya untuk mengembalikan suami ke jalan yang benar, maka apa boleh buat? Ya. Mungkin berpisah darinya, semoga menjadi solusi. Nah, apakah niat itu bisa diperbaiki di tengah perjalanan? Contoh, ketika berangkat ta'lim, kita berniat untuk berjualan atau bertemu dengan teman-teman. Tapi di tengah ta'lim kita sadar dan berusaha memperbaiki niat. Apakah niat kita terhitung niat yang awal ataukah bisa diperbaiki? Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, soal niat, hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah ketika akan melakukan ibadah, maka tanamkan niat dalam rangka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah, tidak mencari apapun dari keuntungan dunia. Karena ketika kita melakukan amal ibadah yang ada sangkut pautnya dengan akhirat, dengan keagamaan, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan apa? Duniawi. Ya, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Keuntungan duniawi ini adalah sesuatu yang akan mengikuti kita. Maka niat yang harus pertama kali kita tanamkan adalah lillahi azza wa jal, bukan untuk yang lainnya, tapi lillahi azza wa jal. Nah, kalau seandainya terjadi perubahan di tengah-tengah kita melakukan ibadah, yang terpenting adalah kita tidak mengikuti niat yang buruk yang tiba-tiba datang di tengah-tengah kita melakukan ibadah. Kita harus berusaha menolaknya untuk kemudian memperbaikinya. Kalau yang seperti ini, insya Allah tidak mengapa. Ya. Insya Allah tidak mengapa. Nah, amalannya tidak gugur. Yang jadi masalah itu adalah kalau di awal berniat baik, ikhlas billahi azza wa jal, kemudian di tengah-tengah tiba-tiba muncul niat yang buruk, lalu diikuti sampai selesai ibadah yang dilakukan. Ini yang celaka. Ini yang amalan ibadah yang pertama bisa jadi terhapus oleh Allah. Nah, apakah nasihat untuk pemuda atau syabab yang belum menikah agar tidak mudah jatuh dalam fitnah di zaman yang sekarang ini? Nah, nasihatnya adalah konsentrasi dalam talabul ilm jika kemampuan untuk menikah belum ada. Ya. Maka konsentrasilah dalam talabul ilmi. Nah, melakukan ibadah, saum-saum sunnah, itu sedikit banyaknya mampu ya membendung kekuatan apa? Syahwat. Nah, berteman dengan teman-teman yang baik. Jauhi teman-teman yang jelek, jauhi teman-teman yang buruk. Nah, tetaplah berada di lingkungan yang baik sehingga senantiasa mendapatkan nasihat setiap saatnya. Nah, ini penting. Dan memang pemuda adalah masa-masa yang labil, ya. Masa-masa yang cepat berubahnya. Karena itu butuh penjagaan yang ekstra, penjagaan yang khusus. Nah, maka jika belum ada kemampuan untuk menikah, konsentrasilah dalam belajar atau menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Nah, apa yang dimaksud dengan dakwah siasi? Dakwah siasi mungkin dakwah melalui jalan politik, ya, atau yang biasa diistilahkan dengan dakwah lewat parlemen. Nah, pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang dikembangkan oleh kelompok IM. Siapa tokoh-tokohnya? Ma'ruf. Ya, jelas diketahui. Ada Hasan Al-Banna, ada Yusuf Al-Qardawi, ya, dan yang lainnya. Oh, iya. Saya sudah beristri, akhwat ahlus sunnah, dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Sekarang memiliki keinginan untuk menikahi seorang janda. Pertama karena kasihan, belum ada yang melamarnya. Ana tawarkan agar ia bercadar tapi menolaknya. Bagaimana seharusnya sikap ana? Nah, kalau antum berniat untuk menikah yang kedua kalinya, maka carilah wanita yang salihah, baik agamanya, baik nasabnya, keturunannya, sama persis syarat-syarat ini yang antum perhatikan ketika awal kali antum menikah. Jadi, menikah yang pertama dengan menikah yang kedua sebenarnya tidak jauh beda. Ya. Seseorang yang kita jadikan sebagai istri, ya, harus betul-betul melalui proses pemilihan yang ketat. Ya. Cari istri yang salihah, yang baik. Nah. Baik. Jangan bermudah-mudah dalam hal ini. Jangan berpikir, oh, ini awam, tapi insya Allah kelihatannya nanti kalau sudah dinikahi bisa didakwahi. Belum tentu. Belum tentu seperti itu. Karena biasanya kita itu justru ketika mengucapkan kata-kata yang seperti itu dalam kondisi hati sudah betul-betul tertarik kepadanya. Hati sudah betul-betul menginginkannya. Kalau sudah seperti ini bahaya, karena biasanya orang kalau sudah jatuh cinta dan kuat cintanya, dia akan melakukan segala hal untuk bisa mewujudkan dan mendapatkan apa yang dicintainya, ya kan? Akhirnya ketika ditanya, ketika ditegur, kenapa antum nikah sama orang awam? Alasannya, oh enggak, ana lihat insya Allah nanti bisa ana dakwahi. Tidak ada kekhawatiran lagi. Kenapa? Karena hati sudah jatuh cintrong, ya. Hati sudah betul-betul senang, karena sudah terfitnah. Nah, ini masalahnya. Ini masalahnya. Kalau belum terfitnah, biasanya seseorang lebih akan berpikir jernih. berpikir jauh ke depan. Nanti maslahatnya gimana, nanti mudharatnya gimana, nanti seperti apa ininya dengan anak-anak, dan terus. Ya. Nah, oleh karena itu, niatkan ibadah. Dan menikah itu adalah ibadah. Ya. Bukan hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Nah, bukan tidak boleh poligami. Jelas hukumnya dalam syariat kita. Tetapi hendaknya seseorang betul-betul menjalani ibadah tersebut dengan baik dan benar. Ya. Nah, kalau memang ada keinginan kepada seseorang yang ternyata masih awam, dakwahi, ya, biar dia kenal dakwah salafiyah. Tanpa harus mencari-cari kesempatan untuk bisa melihatnya, ya, untuk bisa mengetahui keadaannya, untuk bisa mengintipnya, untuk bisa ngobrol lewat chatting misalnya. Ya, kalau yang seperti ini tidak benar. Jauhi, hindari yang seperti ini. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka hati antum sedang sakit. Ya, ada penyakit. Nah, jauhi perbuatan berbahaya. Akan merugikan kehormatan, merugikan din antum, dan bakal menghancurkan keluarga antum sendiri. Nah, kita tidak boleh mendengarkan orang yang suka berceramah isinya adalah cerita saja. Bagaimana jika dia datang ke rumah kita untuk mengadakan kajian yang isinya hanya cerita? Bagaimana cara kita menanggapinya? Kenapa bisa datang ke rumah? Diundang. Kalau diundang ya salah, kenapa ngundang? Sudah jelas orang yang seperti itu kalau ceramah, kalau menyampaikan nasihat isinya hanya cerita, tapi kemudian diundang, ini sebuah kesalahan, jangan diundang. Nah, kalau datang ke rumah tanpa diundang, kita sebagai penghuni rumah berhak untuk apa? Mempersilahkannya pulang. Ya, kalau datang tanpa diundang, tiba-tiba datang ke rumah, ada apa? Oh, saya menyampaikan ini, afwan, lagi sibuk ini. Ya. Tafadhol. Lebih baik kembali saja. Subhanallah, ada cerita ini ya. Ada kisah. Sahih kisah. Saya alami sendiri. Orang tua yang langsung bersinggungan dengan cerita tersebut. Jadi di rumah. Di rumah itu, di rumah orang tua, kebetulan ada lemari kecil sedikit. Di situ ada kitab. Kebiasaan JT itu kan kalau ngajak orang datang ke rumah-rumah ya. Ngajak, ayo sholat berjamaah, ayo ini, segala macam. Bahkan selalu saja ketika datang berkunjung ke rumah, siapapun itu menyampaikan cerita-cerita yang ya gak benar ya, cerita-cerita bohong. Datang misalnya menyampaikan, mendorong orang untuk memanjangkan apa janggutnya dengan mengatakan bahwa setiap satu lembar janggut ini ada malaikatnya. Bayangkan kalau seandainya janggutnya setebal ini, berapa ribu malaikat yang bergantungan di sana. Ya kan? Cerita-cerita yang bohong, pelecehan, penghinaan. Tujuan mereka untuk mengajak orang kepada kebaikan, tapi caranya salah. Satu ketika tibalah giliran rumah orang tua ini. Di depan rumah ada lemari, di dalam rumah ada lemari kecil, di situ ada kitab. Datang, ya. Tujuannya untuk mengajak, ya. Ayo Pak, sholat berjamaah apa segala macam. Sebelum bicara, lihat kita berderet, bengong dia. Ini kayaknya bukan yang orang yang pas untuk didatangi. Udah keder duluan lihat kitab itu. Padahal bapak saya juga nggak bisa baca. Ini kitab apa? Oh iya, ini kitab Alhamdulillah, bahasa Arab semuanya. Sudah keder. Akhirnya tidak lama kemudian, kalau begitu saya permisi, pulang. Nah, mungkin cara ini juga bisa digunakan ya untuk nyingsiunan istilahnya. Sekedar takut-takuti doang. Gitu. Antum beli banyak kitab, insya Allah nanti Allah mudahkan bisa dipelajari kitab itu. Kalau tidak sama antum, sama anak antum. Beli banyak kitab bahasa Arab, pasang di depan sudah. Ya, setidaknya orang yang masuk ker ada gimana gitu kan ngelihat kitab. Ya. Gak apa-apa kan seperti itu. Nah, jadi tidak sembarang orang datang untuk mengajak bercerita. Mungkin saja ini yang ditanyakan kasusnya secara tidak sengaja datang gitu kan. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya punya pedang di rumah. Pedang tempel di ruang tamu. Orang masuk tekan sedikit-sedikit lihat pedang. Waduh. Dikit-dikit lihat pedang. Wah, pedangnya panjang kia. Gimana urusannya? Nah. Banyak pertanyaan yang sama ya, terutama terkait kondisi orang tua. Dan intinya ya bersabar, banyak berdoa ya, menghadapi mereka dan tetap tampakkan muamalah yang baik. Tampakkan muamalah yang baik. Mungkin penolakan yang nampak dari orang tua kita pertama itu karena kita kurang bisa meyakinkan mereka. Ya, kurang bisa meyakinkan mereka dan mungkin muamalah kita terlalu saklek ya, kepada mereka. Nah, orang tua perlu untuk kita bersikap lembut, ya, menampakkan sopan santun, ya, bermuamalah dengan muamalah yang baik. Nah, jangan sampai membuat lari orang tua. Ya. Biasa kan kadang-kadang ikhwah baru ngaji itu semangatnya luar biasa. Setiap melihat kemungkaran inginnya diingkari, dihajar. Sama persis seperti seseorang ketika baru belajar karate. Hawa nafsunya itu inginnya berantem terus, ya kan? Inginnya berantem terus. Baru belajar karate, Pak. Baru. Tapi hawanya itu selalu ingin berantem. Dalam dakwah tidak bisa seperti itu. Ya, dalam dakwah tidak bisa seperti itu. Kita harus banyak bersabar. Karena hukum asalnya dakwah itu dilakukan secara hikmah. Tidak secara kasar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Disebutkan di urutan pertama hikmah itu. Ajaklah manusia itu ke jalan Allah. Ke jalan Rabbmu. Bil hikmah dengan penuh hikmah. Jangan sampai masuk masjid. Berdiri sholat. Melihat orang sofnya berjauhan. Dideketin semakin menjauh. Dideketin lagi semakin menjauh. Akhirnya pegang kakinya. Sih. Ini enggak benar. Ya. Loh, ini pernah kejadian. Pernah kejadian ada ikhwan yang seperti itu. Salat ya. Berdiri ketika imamnya mengatakan sawasubaku, dia berusaha untuk merapatkannya, ternyata yang di sampingnya malah menjauh-menjauh, akhirnya kesal dia pegang kakinya. Orang tuanya merokok. Ya, sedang enak-enak merokok begini, datang dia baru ngaji, pegang rokoknya, Pak haram ya teh, haram Pak ya teh, ya, subhanallah, sabar, jangan seperti itu, ya jangan seperti itu, sabar, ya. Nah kita harus mengingatkan, saling memberi nasihat, akhi tidak perlu begitu. Orang tua kita dalam keadaan belum tahu ilmunya, belum tahu hukumnya. Sok bicara yang baik. Ya. Jangan sampai membuat orang lari. Yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru, kata Nabi SAW. Bashiru, yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan mempersulit. Bashiru, sampaikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Ya. Sabar. Nah, tidak perlu kaku, tidak perlu keras. Ya. Apalagi kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa hukum menyebarkan video pidato seorang ustadz? Ahlul bid'ah dengan tujuan menasehati orang awam, karena ini ustadz yang dimaksud ini betul-betul kocak ya, kocak, bisa menarik orang untuk mendengarkan omongan-omongannya agar bisa lebih diterima ketika menasehati orang tua. Jadi memberikan kaset itu kepada, video tersebut kepada orang tua. Nah, dengan tujuan menasehati orang awam maksudnya, agar lebih diterima. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini cara yang tidak dibenarkan. Tadi sudah jelas pemaparan yang disampaikan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Nah, ada dua kesalahan yang dilakukan kalau sampai terjadi. Kesalahan pertama, videonya itu sendiri. Ya. Gambar. Yang kedua, menyebarkan dakwah ahlul bid'ah. Ini tidak boleh. Dan ada cara-cara lain yang lebih selamat sesuai dengan manhaj salaf yang telah diterangkan oleh para ulama kita. Nah, hindari cara-cara yang seperti ini. Baik, kewajiban kita hanya menyampaikan. Persoalan diterima atau tidak, itu bukan urusan. Diterima walhamdulillah, tidak pun tidak apa-apa. Wa ma 'alaika illal balagh. Tak ada kewajibanmu melainkan sekedar menyampaikan saja. Kalau diterima walhamdulillah, Allah memberinya taufik. Ya. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Nah, dan selesai. Dan keberhasilan dalam dakwah itu tidak ditinjau dari banyaknya pengikut. Ya. Afwan ya Ustaz, mau bertanya, apa hukum memanjangkan kuku dan mewarnai kuku dengan warna hitam? Nah, ini menyelisihi fitrah. Ya. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara fitrah itu adalah taklimul adfar atau adhafir, memotong kuku. Nah, tidak diperkenankan dalam Islam memanjangkan kuku. Nah, adapun mewarnai kuku dengan catatan kukunya pendek bagi wanita, boleh. Ya. Pakai henna misalnya. Apa nasihat Ustaz kepada saya yang hanya rutin mendengarkan kajian lewat MP3? Tapi sangat jarang hadir karena waktu dan lokasi yang cukup jauh. Na'am, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Namun jika ada satu waktu di mana antum dapat kelonggaran untuk bisa datang ke majelis ilmu, maka jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Segera gunakan waktu tersebut untuk hadir di majelis ilmu. Nah, bagaimana cara agar anak-anak saya yang masih kecil bisa terdidik dengan ilmu, sementara kami orang tua masih sangat kurang dalam hal ilmu? Nah, karena itu ya rajin belajar, rajin menuntut ilmu agama dengan hadir di majelis ilmu, atau tidak, bila tidak ada kesempatan, mendengarkan rekaman-rekaman ta'lim. Dan tetap ya ada upaya sebagai orang tua mendidik anak-anak. Kalau masih sangat kecil sekali, ya sesuai dengan apa yang kita mampu sebagai orang tuanya di rumah. Kalau sudah besar, layak untuk mondok, ya sudah, pondokan. Nah, ibaratnya kita sedang menabung kebaikan yang nanti hasilnya akan kita rasakan di akhirat. Ya. Seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian dia merasa bingung dan bertanya-tanya, "Kok bisa? Ada apa ini? Kok saya diangkat kedudukannya, derajatnya?" Kemudian dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Semua ini terjadi lantaran ada permohonan ampun yang dipanjatkan oleh anakmu untukmu. Ya. Jadi anak-anak adalah tabungan kebaikan bagi kita. Ya, keberadaan mereka sangat-sangat bermanfaat bagi kita sebagai orang tuanya. Karena itu jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Ya. Di rumah, kalau masih sangat-sangat kecil, kemudian di ma'had-ma'had. Ya. Kalau sudah memang dewasa dan layak untuk mondok. Nah, tidak akan rugi. Sekalipun kita jarang ketemu dengannya, sekalipun ada biaya yang harus kita keluarkan, insya Allah tidak akan rugi. Semua itu akan dibalas pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan usaha yang kita lakukan, kita bekerja, ya, mencari nafkah demi menopang kebutuhan anak-anak yang sedang belajar ilmu syar'i, itu barokah. Barokah insya Allah Ta'ala. Ya. Nah. Masih banyak. Jadi banyak sekali pertanyaannya ya. Apa yang dimaksud dari perkataan Ibnu Sirin, sesungguhnya agama ini adalah ilmu. Jadi perhatikan dari siapa engkau mengambil ilmu. Nah. Jazakumullahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan. Sebenarnya banyak dari kalangan para ulama yang sudah menjelaskan isi hadis atau maksud dari isi hadis ini. Agama adalah ilmu. Artinya urusan din ini semuanya adalah ilmu pengetahuan. Dan al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu. Ilmu itu adalah apa yang diucapkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan agama adalah itu. Agama adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena itu kita harus selektif dalam mengambil ilmu. Apalagi di zaman sekarang ini, tidak setiap yang berlabel ilmu itu isinya kitab dan sunnah. Ya. Sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasuluhu wa ma siwa dzalika waswas asy-syaitan. Selain itu, selain kitab dan sunnah adalah waswas setan. Ya. Sesuatu yang bisa membahayakan, sesuatu yang bisa mencelakakan, ya. Nah, jadi harus betul-betul selektif karena tidak setiap yang berlabel ilmu isinya agama, isinya kitab dan sunnah. Nah. Baik, ini pertanyaan yang terakhir insyaallah. Ketika suami terjatuh pada beberapa kesalahan, apakah hal tersebut bisa membuat istri tidak lagi taat pada suami tersebut dan bahkan tidak mau lagi mendengar nasihat suaminya? Ya. Siapapun tidak lepas dari sebuah kesalahan. Makanya di awal tadi dikatakan bahwa suami dan istri harus melakukan kerjasama yang baik. Tidak saja dalam melaksanakan ibadah, tetapi juga dalam menghindari berbagai macam kemungkaran. Tentu untuk melakukan hal itu atau agar terwujudnya hal itu harus ada munasohah. Saling nasihat, menasehati. Kadang suami melakukan kesalahan. Ya. Maka sebagai seorang istri yang baik, ya, menyampaikan nasihat dengan penuh hikmah, dengan penuh kelembutan. Ya. Bah, insya Allah suami akan menerimanya. Apalagi misalnya setelah nasihat ada bonus. Ya. Bonus kasih makanan. Antum berpikir kemana? Ada bonus kasih makanan maksudnya. Kemudian dipasakin pasakan yang enak. Nah. Jadi harus ada ta'awun. Ta'awun yang syar'i. Ya. Bainaz zaujain. Antar suami dan istri. Nah, sehingga kehidupan rumah tangga itu betul-betul menjadi kehidupan yang mawaddah, sakinah dan rahmat. Kehidupan yang menyenangkan. Nah. Jangan sampai ketika seorang suami melakukan satu kesalahan, kemudian istri langsung menyikapinya secara kasar, keras, tidak mau lagi taat kepadanya. Nah. Kalau seorang suami saja bisa jatuh dalam kesalahan, maka tentu si istri juga ya, dalam satu waktu akan mungkin jatuh dalam kesalahan. Karena tidak ada yang maksum. Ya. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang terperihala dari kesalahan. Kita semua rentan melakukan kesalahan. Nah, kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat dan melahirkan kebaikan kepada kita semuanya. Wal afu minkum. Jika ada kekurangan, tutur kata yang kurang tepat, kurang pas, mohon untuk dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu betul-betul bersumber dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.